الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى دن عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Jemaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-89 dan setelahnya dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, qala qad ujibat da'watukuma. Berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, qad ujibat da'watukuma, yakni telah diijabah, telah dipenuhi permintaan doa kalian berdua. Yang berdoa adalah Musa alaihissalam dan yang mengaminkannya adalah Harun. Sehingga orang yang berdoa dan yang mengaminkan sama-sama dianggap berdoa. Baik. Kalau ada orang yang berdoa kemudian diaminkan oleh yang lainnya, maka sama kalau semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma kebiasaan sebagian kaum muslimin, mereka melakukan doa bersama setelah melakukan sholat-sholat wajib dipimpin oleh imam dan diaminkan oleh makmum. Cuma ini tidak ada contohnya, tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap selesai sholat wajib beliau berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Sehingganya sebagian ulama kita atau para ulama kita mengatakan bahwa itu adalah perkara bidah, perkara baru dalam agama ini. Kalau mau berdoa silahkan saja. Baik. Silahkan doa sendiri-sendiri ketika kita merasa bahwa kita sangat butuh untuk berdoa pada saat itu. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah, maka ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima, telah diijabah doa kalian berdua bahwa akan dihancurkan Fir'aun dan dimusnahkan harta bendanya. Jadi fastaqima, dan hendaknya kalian berdua tetap istiqamah, karena inilah karamah termulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan sampai kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu berada di dalam kegelapan, tidak tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Karena tidak ada ilmu, ilmu inilah yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana ketauhidan dan mana kesyirikan. Jangan ikuti mereka karena mereka adalah orang sesat. Engkau telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada padamu cahaya. Karena ilmu itu cahaya. Baik, dengannya seorang bisa membedakan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Baik. Mana yang diperintah, mana yang dilarang. Itulah ilmu. Baik. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Karena kalau kita mengikuti orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia akan menyesatkan kita. Kemudian Allah SWT mengatakan, menyampaikan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Sebagai bentuk ijabah. Bagaimana Allah mengijabah doanya Nabiullah. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ijabah ini, doa ini yang dipanjatkan oleh Musa, diaminkan oleh Harun, tidak langsung. Ada yang mengatakan masih sekian tahun lamanya baru diijabah. Barakallahu fikum. Sehingga yang menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk dikabulkan secepat mungkin. Boleh jadi kalau dikabulkan di saat kita pengen, ya barakallahu fikum, justru memudaratkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan di saat-saat yang tepat, di saat-saat terbaiknya. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajawazna bi bani Israel al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyaw wa adwa. Wajawazna bi bani Israel al-bahra, yakni kisah sebelumnya ketika kondisinya sudah memuncak, bahwa Fir'aun dan pasukannya senantiasa melakukan penindasan terhadap bani Israel, sehingga mereka tidak lagi memungkinkan untuk tinggal di Mesir. Maka mereka pun melakukan perjanjian semuanya sesuai dengan arahan dari Nabiullah Musa AS, bahwa mereka keluar di tengah malam. Di tengah malam mereka harus keluar dari rumah mereka semuanya tanpa kecuali. Orang besar, laki, perempuan, tua, muda, anak, kecil, semuanya berangkat. Ada yang mengatakan mereka jumlahnya 600 orang. 600 orang. Orang dewasanya di luar, anak-anak kecil. 600 orang. Sesampainya mereka di tepi pantai. Dan fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu, dan diikutilah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan bala tentaranya Fir'aun pada saat itu bukan bala tentara yang kecil, karena negeri Mesir pada saat itu di atas puncak-puncaknya. Barakallahu fikum. Kemegahannya. Dikatakan bahwa pasukannya Fir'aun pada saat itu adalah 100.000 pasukan. Sambil menyemangati pasukannya, dia mengatakan, inna haula lasyirzimatun qalilun. Kita ini banyak dan mereka itu sangat sedikit jumlahnya. Perbandingan yang sangat tidak berbanding. 100.000 dengan 600. Sekali nibas rata. Barakallahu fiik. Maka ketika orang-orang Bani Israel melihat ke belakang, mereka pun mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini akan dikuasai. Kita akan didapati oleh mereka. Mereka akan membunuh kita, menghabisi kita. Bagaimana ini? Bagaimana jalan keluar? Bagaimana bisa engkau membawa kami ke tempat ini? Kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk datang ke sini, membawa kalian ke tempat ini. Berarti tempat ini ada jalan keluar. Sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika kondisi itu sudah sangat sempit, kondisi itu sangat susah, maka disitulah jalan keluar. Barakallahu fikum. Maka disitulah ada kemudahan, disitulah ada kelonggaran. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Musa AS, wa wahyina ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami mewahyukan kepada Musa AS untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka lautan pun terbelah menjadi dua. Dan di sana ada 12 jalan. Maka mereka pun masuk dengan arahan dari Nabiullah Musa alaihissalam, masuk. Masuk dan melewati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Barakallahu fiik. Dan pukulkanlah tongkat engkau ke lautan akan muncul jalan yang kering, padahal ini lautan. Qadrlahum tarikan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. kalian akan terbebas, kalian tidak akan takut lagi dengan disusulnya oleh pasukan Fir'aun, dan juga kalian tidak akan takut dengan tenggelam. Barakallahu fiik. Silakan kalian jalan. Maka mereka pun melewatinya dengan masya Allah penuh gembira bahwa ada jalan di tempat itu. Baik. Ternyata begitu Bani Israel masuk ke jalan tersebut, pasukan Fir'aun masih maju mundur. Tidak langsung dikatakan bahwa tidak langsung dia masuk ke tempat itu pula. Mereka masih berpikir, jangan-jangan ketika masuk ke jalan ini akan kembali. Itu dalam pikiran mereka. Barakallahu fikum. Sehingga mereka masih berpikir panjang. Tapi Jibril datang dalam wujud yang mereka lihat dan langsung masuk mendahului mereka, seakan-akan mengomando mereka untuk masuk ke dalamnya, ke jalan itu. Maka Fir'aun pun mengatakan, tidaklah Bani Israel lebih pantas untuk melewati jalan ini dari kita. Maka mereka pun masuk semuanya. Malaikat Mikail pun datang dari belakang untuk menyemangati 100,000 pasukan ini supaya masuk juga ke dalam jalan yang telah ditempuh oleh Bani Israel. Ketika kaum muslimin, umatnya Nabiullah Musa alaihissalam naik ke daratan, barakallahu fikum, dan semua pasukan, barakallahu fikum, pasukannya Fir'aun sudah masuk ke tengah-tengahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga lautan pun bersatu kembali. Yang tadinya sama seperti gunung di dua sisinya mencair ulang dan kembali ke asalnya. Barakallahu fiik. Maka disitulah Fir'aun dan pasukannya semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Bani Israel melihat bagaimana mereka ditenggelamkan. Baik. Tidak ada seorang pun yang selamat dari pasukannya Fir'aun. La haula wa quwwata illa billah. Taifat ba'hum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa, penuh dengan kemarahan. Melampaui batas. Hatta idza adrakahul gharaku, dan ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan di lautan, qala amantu, baru pada saat itu dia beriman. Dia mengucapkan ini, amantu, aku telah beriman, annahu la ilaha illalladhi, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sembahan yang Bani Israel beriman kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Saat ini adalah saat yang tidak lagi seorang diterima imannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yang pahum imanuhum lama rau ba'asana. Baik. Falam rau ba'asana, ketika azab itu sudah turun. Baik. Falam rau ba'asana, qalu amanna billahi wahdahu. Mereka pun beriman, berkata, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami mengkafiri apa yang dulunya kami persekutukan Allah dengannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yakun yanfa'uhum." Maka tidak ada manfaatnya iman mereka. Baik. Lamma ra'a sana, ketika mereka sudah melihat adab kami. sunnatullah allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunaka al-kafirun. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwa siapapun yang membangkang, yang menentang, kemudian datang sudah adab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi diterima tobat mereka pada saat itu. Baik. Fir'aun baru beriman pada saat itu. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law ra'aitani." Law ra'aitani wa ana akhudhu halan min halil bahr. Fa'adussuhu fi fanihi. Khasyyat ayudrikahu rahmatullah. Seandainya engkau melihat wahai Rasulullah, aku pada saat Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku mengambil lumpur dari lumpur-lumpur lautan kemudian aku masukkan ke dalam mulutnya. Aku khawatir jangan sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala mendapatinya. Karena memang orang ini tidak lagi berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pada saat ditenggelamkannya itu baru dia mau beriman. Kenapa dia menyebutkan amanat bihi Banu Israel? Agar supaya dia mendapatkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Bani Israel adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mau nebeng. Semoga dia pun diberi kasih sayang sebagaimana Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-an, baru sekarang wahai Fir'aun. Sementara sudah sekian lama Musa mendakwai engkau, mengajak engkau, al-an, baru sekarang kau mau beriman. Di saat-saat tidak lagi manfaat dan tidak lagi diterima iman seseorang, al-an. Wa qad asaita qablu, dan selama ini kau selantiasa berlaku maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kau termasuk orang-orang yang melakukan pengerusakan, menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal yawma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami akan menyelamatkan badanmu tanpa ruh. Yang diselamatkan pada saat itu hanya badannya. Maka ombak pun membawa jasad Fir'aun utuh dengan perlengkapan perangnya, supaya mereka tahu. Ya, ini kan setiap orang sesuai dengan pakaiannya. Ya kan, seorang raja penguasa pakaiannya tersendiri. Seorang panglima pakaiannya juga demikian. Seorang prajurit juga demikian, masing-masing dengan atributnya sehingga dikenali siapa dia ini. Tapi pangkatnya apa, kedudukannya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Fir'aun semuanya dengan atributnya sebagai seorang raja. Sehingga dia dikenali. Tapi jasadnya utuh agar supaya dikenali, pakaiannya juga demikian supaya tidak ada keraguan sama sekali. Jangan sampai mungkin tertukar atau bagaimana. Enggak. Mereka semuanya ketika melihat Fir'aun, mereka pun menyatakan bahwa betul-betul ini adalah Fir'aun. Barakallahu fiik. Fal yawma najjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tujuan apa? Diselamatkannya jasad Fir'aun agar supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang belakang, bahwa demikianlah kisah perjalanannya Fir'aun dalam penentangannya terhadap Musa dan dakwahnya. Liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Cuman kebanyakan orang tentang ayat-ayat kami lalai. Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran dari kisahnya Fir'aun menentang kebenaran. Barakallahu, dan bagaimana Allah membinasakan dia dan pasukannya. Taib. Sedikit sekali. Ada yang mengatakan bahwa sekarang di museum, orang tiap hari lihat lewat, tidak mengambil pelajaran sama sekali. Terus kira, oh begini kata Fir'aun, oh begini kata, dari berbagai macam kalangan. Barakallahu fiikum. Oh ini Fir'aun, dan seterusnya. Wallahu musta'an. Taib, ini menjadi pelajaran tentunya, dan semoga kita semuanya mengambil pelajaran bahwa siapapun yang menentang kebenaran, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikuti kebenaran, maka dialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kurang kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, wa bihamdihi. Antas taqabbal.